Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah hu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah hu akbar. Pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar. Insya Allah hidup tenang.